Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa qala Sa'id ibn Mansurin fi sunanihi haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammadah. Saya juga habis. Ya udah, gak usah pakai ini deh. Gak usah pakai apa namanya, qadarullah. Tercet kali. Lanjut Pak Ahmad. Lanjut. Salam tu'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala idza dakhalta al-masjidah fasallim thumma qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'ida wala tattakhidhu buyutakum maqabir fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Karena Allah Yahudi dan Nasara istakhadu kubur anbiya'ihim masajida ma antum alayya wa inna man bil andalusi illa sawahu wa qala sa'idun aydan haddasana Khibban ibn Ali haddasana Muhammad ibn Ajlana an Abi Sa'idin maula al-Mahri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu baiti 'aydan wala buyutakum quburan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni qala Syaikhul Islam fa hadani al-mursalani min hadainil wajhaini al-mukhtalifaini yadullani 'ala thubutil haditsi la siyama wa qad ikhtaja bihi man arsalahu fadhalika yaqtadi subutahu indahu hadha lawlam yarwi yurwa min wujuhin musnadatin wairo hadain faqaifa laqad taqaddama musnadan qawluhu an Ali ibn al-Husayn ay ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf bi Zainul Abidin radhiyallahu anhu afdal tabi'in min ahli baitihi wa a'lamuhum wa alamuhum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, masih dari lanjutan ya asar dari Ali bin Hasan atau Ali bin Husain ya, yang beliau melihat seseorang datang ke kuburan Nabi, maksudnya ke celah-celah tembok kuburan Nabi, ada lubang di tiga tembok itu, di tembok terakhir ada lubang. Dia di situ, kemudian dia berdoa di situ. Yang kata Ali bin Husain, beliau mengatakan, ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu min abi an ajaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku sampaikan pada engkau sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku Husain, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tattakhidhu qabri aidan, janganlah engkau jadikan, la tattakhidhu aidi la tattakhidhu qabri aidan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, wala buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan kuburan rumah-rumah kalian seperti kuburan, wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna taslimakum, karena salam dan selawat kalian, laya belluguni aynama aina kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, akan ada malaikat yang akan menyampaikan selawat serta salam dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di kubur beliau. Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan waqala Sa'id ibn Mansur fi sunanih, sahibu sunan Sa'id bin Mansur rahimallahu taala berkata dalam sunannya, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, akhbarani Suhail ibn Abi Suhail qala, ia mengatakan, kata Suhail bin Abi Suhail, ra'anil Hasan ibn Husain, Al Hasan bin Husain pernah melihatku, ya, bin Ali bin Abi Thalib, indal qabri, di sisi kuburan, fanadani, maka beliau pun memanggilku, ya, beliau memanggilku, mali ra'aituka indal qabri, faqultu sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, jadi Hasan menamakan, ya, atau Husain menamakan putranya dengan nama saudaranya, itu Hasan, ya, ia mengatakan, kenapa aku lihat engkau ada di sisi kuburan, ya, indal khabar fakultu salam tu ala nabi, kata dia, aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala idza dakhaltal masjid fasalli, ya, maka kata Al Hasan bin Husain, beliau mengatakan, kalau engkau masuk masjid, ucapkanlah salam. Summa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian beliau Al Hasan bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat berkumpul di situ. Id, apakah id makani atau id zamani. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira, jangan pula jadi kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Berselawatlah kepadaku di manapun karena selawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur abihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian atau di Andalusia, Spanyol, melainkan sama. Kalian mau selawat di mana? Sama. Ya. Taibarakallahu fikum. Ah, kemudian qala Sa'id, Sa'id bin Mansur juga mengatakan mengenai, ya, riwayat mengenai hal ini, haddatsana Hibban ibn Ali, Hibban bin Ali telah menceritakan sebuah hadis kepada kami, haddatsana Muhammad ibn Ajlan an Abi Sa'id maula al-Mahri qala qala Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu baiti idan, janganlah kalian jadikan kuburanku, kalau dia itu apa, kubri apa baiti, kubri, ya, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, wala buyutakum kuburan, jangan pula jadikan rumah kalian sebagai kuburan, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, ya, berselawatlah kalian kepadaku karena selawat kalian kepadaku itu akan sampai kepada, ya, ada malaikat yang akan menyampaikan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahadani mursalani, maka dua hadis ini, dua hadis yang mursal, karena dari tabiin langsung ke Rasulullah gitu, enggak pakai perantara sahabat. Min hadainil wajahain al-mukhtalifain, ya, dua hadis mursal ini dari dua jalur yang berbeda itu yadullani ala subutil hadis, keduanya menunjukkan akan validnya hadis tersebut. La siyama waqad ihtajja man arsalahu, ya. Baik. Terlebih lagi, ya, terus apalagi ihtajja bihi man arsalahu. Ia dijadikan hujah oleh orang yang meriwayatkannya secara mursal. Wa dzalika yattadi tsubutahu. Yang ini menunjukkan akan kevalidan hadis tersebut indahu, menurut dia, walaupun dia tahu ini hadis mursal. Ya. Hada law lam yurwa min wujuhin musnadatin. Ya. Baik. Hal ini bila tidak diriwayatkan dari jalur-jalur yang memiliki rantai sanad ghairu hadaini, selain dua riwayat ini. Ya, fa kaifa waqad taqaddama musnadan. Ya. Terus bagaimana sedangkan hadis-hadis yang lain diriwayatkan secara musnad? Ya, diriwayatkan secara musnad. Ya, hadis yang sebelumnya ini, ya, hadis ya, Ali bin Husain, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib yang beliau mengatakan, ya, ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu, ya, sami'tuhu an, ya, sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah, itu pun bersambung itu, ya, mar muttasil. Baik. Nah, sekarang Ali bin Husain. Ali bin Husain dia adalah, ya, Ali bin Husain ibn Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Husain bin Ali, cucu Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Husain, al-ma'ruf bi Zainul Abidin, yang terkenal dengan Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin. Ini dia ini yang dulu ketika diajak oleh orang-orang Syiah, ya, untuk berkomplot dengan orang-orang Syiah, kemudian Ali bin Husain ini menolak, ya, dan mengatakan jangan kalian seperti itu. Orang-orang Syiah ini kemudian menolak seruan dari, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainul Abidin ini. Maka beliau berkomentar tentang orang-orang Syiah ini, rafaduni, rafaduni, mereka menolakku, mereka menolakku. Rafaduni, rafada, yarfudu. Nah, maka terkenallah orang-orang yang menolak tersebut, rafid menjadi rawafid, rafidah. Orang-orang yang menolak. Ya, itu dari situ, dari ucapan beliau. Ya, hakikatnya orang-orang rafidah itu musuhnya Ahlul Bait. Nah, cuma memang terjadi distorsi seakan-akan orang-orang rafidah itu adalah pembela Ahlul Bait. Bela apa? Enggak ada yang mereka bela. Pura-pura aja berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Ya. Untuk, ya, memang betul ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah misalkan. Ya, selesai. Masalah selesai. Ya, sampai Al-Hasan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemangku kekhalifahan langsung memberikan kepada Muawiyah. Ya, langsung memberikan pada Muawiyah. Selesai. Ya, kalau orang Syiah terus mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat yang lain murtad karena berkhianat dalam kekhalifahan. Ya, Umar murtad. Loh, orang Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya kepada Umar. Masa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya kepada orang murtad? Gila apa? Ya. Baik. Waqala Zuhri, naam, fadhal. Baca. Syekh Marwan boleh? Kencengin dikit baca sih, Mar. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa sautak hatta yasma' al-akharun. Ya, qala Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri ma ra'aitu qurasyan afdalu minhu. Mata sanata 93 al-sahih. Wa Abu al-Husayn sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihalatihi. Warihanatuhu. Warihanatuhu. Hafidhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wastushhida yawma Asyura'a sanata ihda wa sittina wa lahu sittun wa khamsuna sanatan. Qawluhu annahu ra'a rajulan yajibu ila furjatin bidhammil fa'i wa sukun ra'i wa hiya al-quwwatu fil jidari wa al-khawqati wal-khawqatu wa nahuhuma. Qawluhu fayadkhulu fiha fayad'u anahahu. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. Wakariha Malikun. Wakariha Malikun li ahli al-Madinati kullama daqala al-insanu al-masjida an ya'tiya qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna salafa lam yakunu yaf'aluna dhalika. Qala walan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha aw laha. Atau boleh aslaha yusrih itu kan mutaaddi ya. Berarti akhir itu maf'ul bih. La yusliha akhir hadhihi al-ummah. Wa la yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha. Naam, awwalaha. Wa kana as-sahabatu wa tabi'una radiyallahu anhum ya'tuna ila masjid an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalluna fa idza qadaw as-salata fa qa'adu aw qadaju wa lam yaqulu ya'tuna al-qabra bisalami la'alimahu li ilmihim anna as-salata wa salama 'alayhi fi salati akmalu wa afdalu. Wa amma dukuluhu inda fadlihi di salati wa salami alaihi hunaka awi salati awi du'ai falam yashra'uhu lahum balahahu fi qawlihi la taktakilu qabri aydan wa sallu alaiya fa inna salatakum tabluhuni. Fabayana anna salata tasinu ilaihi min mu'din wa kadalika salamu wa lu'ina manit takhadha kubur al-anbiya'i masajida. Wa kanatil hujratu fi zamanihim yudukharu ilaiha minal babi idh kanat a'ishatu fiha wa ba'da dhalika ila an bunyal ha'itu al-akhar wa hum ma'a dhalika at-tamakkulu minal rusuli ila qabrihi la yadukuluna ilaihi la li salamin wa la li salatin wala li du'ain li anfusihim wala li ghairihim wala li su'alin an hadithin aw ilmin wala kana shaytanu yatma'u fihim hatta yusma'ahum kalaman aw salaman fa yadhunnuna annahu huwa kalim hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman fa yadhunnuna annahu huwa kallamahum وأخذهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرقوها كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الميقات. نعم. طيب قال الزهري berkata Imam Al-Zuhri ma ra'aitu Quraisyan afdala minhu. Ya, kata Az-Zuhri mengenai sosok Ali bin Husain. Ya, ini aku enggak pernah melihat seseorang Quraisy, ya, seorang dari Quraisy yang lebih afdol daripada beliau di masa Az-Zuhri tentunya. Ya, taibar kalau mata sanata salasin wa tis'ina ala sahih. Beliau wafat pada tahun ya 93 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Wa abuhu, sedangkan bapak beliau Al-Husain. Husain itu siapa? Sibtu Rasulillah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahainatuh, dan yang paling beliau sayang. Hafidhu 'ani Nabi. Beliau banyak menghafal riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastushhida yauma Asyura. Beliau wafat syahid ya pada tahun, pada hari Asyura 10 Muharram. Sanata ihda wa sittin, pada tahun 61 Hijriah. Walahu sittun wa khamsuna sanatan. Beliau berumur 56 tahun radhiyallahu taala. Ya. Wa qawluhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila urjatin. Beliau mengatakan dia melihat seseorang datang ke salah satu celah lubang ya, dari tembok. Ya. Baik. Ya, furjah bidomil fa wa sukunir ra. Furjah wa hiya al-quwwah fil jidar. Dia adalah kuah lubang pada tembok. Ya, dia lubang pada tembok. Ya, wal khawnah. Ya, dia juga sama kayak lubang itu. Ya, dia juga khawnah lubang itu. Wanah rumah dan semisalnya. Hah? Wa khawqah, afwan, wa khawqah. Ya, wa khawqah, sama ini. Wa qawluhu wa yadkhulu fiha wa yad'u fanahahu. Bahwa ia melihat seorang datang ke kuburan, ucapkan salam dan beliau melarangnya. Hadza yadullu ala an-nahyi an qasdil qubur wal masyahid. Maka ini menunjukkan tadi ya, furjah celah, kalau khawqah lubang, lubang cahaya. Ini menunjukkan akan larangan ya. Larangan atas datang sengaja datang ke kuburan dan masyahid, tempat-tempat yang ini ya, tempat-tempat apa ya? Masyahid itu kayak tempat-tempat yang dikeramatkan gitu lah. Ya. Di ajri doa wa salati indaha, untuk sengaja berdoa dan salat di situ. Ini larang, dilarang nih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Ma 'alimtu ahadan, saya tidak mengetahui salah seorang pun dari kalangan ulama salaf rakhasa fihi. Ya, memberikan keringanan terhadap perbuatan tersebut. Sengaja datang ke kuburan atau tempat yang dikeramatkan untuk berdoa dan salat. Ya, enggak boleh kecuali tiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini ke kuburan. Dan ya, kalau mau ke masjid kita, masjid sini Istiqomah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid As-Salam, datang salat di situ, berdoa di situ atau di rumah-rumah antum. Atau di bagian bumi yang mana aja. Ya. Ju'ilatri al-ardu masjidan. Di bagian bumi, tapi ini sengaja datang ke kuburan, ke tempat-tempat keramat. Ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, saya enggak tahu ada seorang ulama salaf pun yang memberikan keringanan akan hal ini, bi'anna dzalika nau'un min ittikhadhi 'idan. Karena ini salah satu bentuk bentuk menjadikan kuburan sebagai id. Wa aidan, dan juga anna qasdal qabri lisalam idza dakhal masjid li yusalli fihi min li yusalli man yuna. Juga sengaja datang ke kuburan untuk mengucapkan salam apabila masuk masjid ini juga, untuk sholat di, untuk kemudian ya berselawat di situ, ini dilarang. Lianna dzalika lam yusra', karena yang demikian itu tidak disyariatkan. Wa kariha Malikun, dan Imam Malik memakruhkan di ahli Madinah untuk memakruhkan penduduk Madinah kullama dakhala al-insanu masjidah, setiap kali dia masuk masjid Nabi, ayatiya qabra Nabi, dia datang ke kubur Nabi. Enggak, lianna salafa lam yakunu yaf'aluna dzalika. Karena para salaf enggak pernah melakukan hal tersebut. Wa qala, dan Imam Malik mengatakan, wa lan yusliha akhir hadhihi al-ummati illa ma aslaha awwalaha. Dan tidak ada yang akan bisa memperbaiki akhir dari umat ini kecuali apa-apa yang telah memperbaiki awal dari umat ini. Wa kana sahabatu wa tabi'una radhiyallahu ta'ala anhum ya'tuna ila masjidin nabi wa yusallun. Ya, para sahabat tabi'in, mereka masuk ke masjid Nabi, ini mereka sholat. Fa idza qadau as-shalah qa'adu. Apabila mereka telah selesai sholat, mereka duduk, au kharaju, atau keluar, pulang. Walam yakunu ya'tuna al-qabra li salami. Mereka enggak pernah datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam, li ilmihim anna salata wa salama alaihi bil qabri fi sholati akmalu wa afdal. Karena mereka mengetahui mengucapkan salam dan selawat pada Nabi di dalam sholat itu lebih sempurna, lebih afdal. Di tahiyat kita mengucapkan salawat dan salam. Ya. Wa amma duquluhum inda qabrih, adapun masuknya mereka ke kuburan Nabi di sholatu wassalamu alaihi hunaka untuk mengucapkan salawat dan salam di sana, awli salati awal berdoa untuk sholat atau sholat dan berdoa di situ, ya, berselawat maksudnya di situ di kuburan Nabi, ya, lam yasra'hu lahum, ya, maka syariat tidak mensyariatkan mereka demikian, agama ini enggak mensyariatkan mereka demikian, bal nahahum, bahkan syariat ini melarang mereka. Ya, fikaulih, Nabi melarang mereka. Fikaulih la tattakhidu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Berselawatlah padaku karena selawat kalian akan sampai padaku. Ya. Nah, ini juga teman-teman yang umroh, ya. Kalau ke kubur Nabi itu pasti, ya, apa namanya? Ada jadwal, ya, ke kubur Nabi, ya. Depan sebelah kiri, ya. Nah, saya kalau jadi pembimbing umroh itu saya coret. Terus kalau jamaah ada yang nanya, enggak ke kubur Nabi kita, Ustaz. Nah, ya, ya, kalau ada kesempatan dan memungkinkan kita jelaskan. Salaf enggak pernah demikian. Ya, menyengaja. Menyengaja gitu. Ya, kalau udah di masjid, udah di apa, mau terus mau ke kubur Nabi, ya silakan, tapi sekedar itu aja. Adapun mau selawat salam, ya enggak mesti ke kubur Nabi. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wabayyana anna salata tasilu ilaihi min bu'din. Maka Nabi menjelaskan bahwa selawat sampai kepada Nabi walaupun dari jauh sekalipun. Bahkan tadi disebutkan enggak ada bedanya dari antara Spanyol, Andalus dengan Arab sekalipun. Wakadzalika salam, demikian pula salam pada Nabi. Ya, la'ana man ittakhadha qubura al-anbiya masajid. Maka terlaknatlah, beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan beliau, ya, sebagai masjid, tempat ibadah. Wa kanatil hujrah fi zamanihim, kamar tempat Rasulullah SAW, hujrahnya Aisyah. Ya, yang tempat Nabi dimakamkan. Di waktu zaman mereka, di zaman salaf, ya, yudkhalu ilaiha minal bab. Ya, dulu bisa dimasuki dari arah pintu. Ya. Idkanat Aisyah tu fiha. Ya, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waktu itu ada di situ. Wa ba'da dzalik, kemudian setelah itu ila an bunya al-ha itu al-akhir. Kemudian pada masa-masa setelah itu dibangun hingga di dinding-dinding yang lain dibangun tiga dinding besar sampai mengkerucut segitiga. Ya, wa huma dzalika attamakunu minal usul. Walaupun demikian, mereka bisa aja dong punya kemampuan enggak untuk masuk ke kuburan Nabi ila qabrihi. Ya, bisa enggak? Bisa. La yadkhuluna ilaihi. Namun mereka enggak masuk ke kubur Nabi. La li salamin wala li salatin wala li du'ain. Enggak untuk mengucapkan salam, berselawat ataupun berdoa. li anfusi, untuk diri mereka sendiri, kebaikan untuk diri mereka sendiri, untuk doa wali kuiri, untuk kebaikan orang lain, wala li su'alin an hadisin au ilmi, juga enggak bertanya kepada kuburan Nabi ya, tentang sebuah hadis atau ilmu, ngapain gitu. Ya, bahkan ada orang yang bingung mengatakan, nih saya bingung hadis ini sahih atau enggak ya, termalam saya tanya sama Nabi di mimpi. Subhanallah, ini menghina para imam-imam hadis ini. Ngapain Imam Bukhari rehlah ya, beribu-ribu kilo jalan kaki, ulah Imam Ahmad rehlah beribu-ribu kilo jalan kaki untuk mengecek sebuah hadis ini sahih atau enggak, sementara dia enak banget mimpi ketemu Rasul ya. Padahal Imam Bukhari yang lebih berhak berjumpa dengan Rasul dalam mimpinya, Imam Ahmad yang lebih berhak, mereka yang lebih layak dibanding orang-orang zaman sekarang. Gak ada tuh riwayat Bukhari sekalipun saya bermimpi dengan Nabi. Mungkin sering Imam Bukhari bermimpi dengan Nabi, tapi beliau gak mau ya, pakai analogi-analogi gitu ya. Gak ada tuh riwayat Imam Bukhari berjumpa dengan Nabi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Gak ada. Ada pun yang dikatakan Imam Syafi'i berjumpa dengan Nabi dalam mimpi bertanya di sesuai apa enggak, mana ada riwayatnya ya. Orang-orang zaman sekarang begitu, didoifkan oleh Imam Bukhari, ternyata kata dia sahih, saya bertanya langsung sama Rasulullah. Hadisnya didoifkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh dia, sahih, saya bertanya langsung kepada Rasulullah. Hadisnya dicap palsu, dia bilang sahih, sahih. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Wala kana syaitan yatma'u fihim hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman wa yadhunnuna annahu wa kallamahum aw aftahum. Setan pun yatma', sangat antusias, bersemangat untuk memperdaya mereka. Hatta yusmi'ahum, hingga setan memperdengarkan kepada mereka sebuah ucapan atau salam. Ya, fayadunun, mereka menyangka wa annahu, itu adalah Nabi, kallamahum, berbicara pada mereka, au aftahum, atau berfatwa pada mereka, wa bayyanalahumul ahadits, atau menjelaskan hadis pada mereka. Nah, itu mimpi dia. Wah, kan kalau mimpi ketemu Rasul, Rasul gak dusta ya? Apa? Fa inna syaitan la yumatsiluni, kata Nabi, setan gak bisa menyerupaiku. Ia menyerupai Nabi, tapi menyerupai, kalau ngaku-ngaku Nabi, setan bisa gak? Bisa, setannya bisa ngaku jadi Allah. Kalau menyerupai sosok Nabi gak bisa, tapi setan ngaku Nabi, iya bisa. Iya, sosoknya Abu Jahal. Nah, wahai pulan hadis itu, qad sahal hadis alladhi ra'aitah, yang kau riwayatkan itu telah sahih. Saya langsung dijasahi kamu di sini. Kuar-kuar dia mimpi ketemu Rasul, padahal setan yang ngaku Rasul dalam sosok Abu Jahal mungkin, Abu Lahab. Tabarakallah. Nah, ini bisa aja. Wa au annahu warad alaihim assalam, atau ya, nanti ketika mereka datang ke kuburan Nabi, ya, dijawab salamnya. Yusautin yusma'u min kharijin, dengan suara yang didengar dari luar. Oh, itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rumah mereka di Madinah, ya. Mereka enggak datang ke masjid. Mereka kalaupun ke kubur Nabi, enggak pernah ada riwayat Nabi membalas salam pada mereka. Padahal siapa yang lebih layak? Mereka lah. Ya. Kayak guru sekumpul yang ngibul. Dia menghadap datang ke kubur Nabi, bisa tembus dia tiga tembok, bisa tembus dia dari askar-askar, bisa tembus dia dari penjaga, bisa masuk ke kuburan. Siapa dia? Raja Salman ini kagak bisa. Yalah, lagi masuk. Oh, dia ngucapin salam. Nah, Nabi tangannya keluar dari kuburannya, megang kaki dia. Krok krok krok krok krok, kata dia. Ah, iya. Dan pendusta, kadzab kayak begitu dipercaya. Karena ada pengkultusan gitu ya. Iya, dan bila. Mana lagi tadi? Kamai tabi asyaitan fi ghairihi. Ya. Sebagaimana ya, yang setan telah lakukan ini, ya, yang setan telah lakukan terhadap orang-orang lain selain mereka untuk menyesatkan mereka. Fa adallah, maka setan menyesatkan mereka inda qabrihi wa qabri ghairi, di kuburan Nabi maupun kuburan orang lain. Hatta dhannu anna sahibal qabr ya'muruhum wa yanhahum wa yuftihim wa yuhaddithuhum fil zahir. Hingga mereka menyangka bahwa penghuni kubur ini memerintahkan mereka, melarang mereka, berfatwa pada mereka, menyampaikan sebuah hadis kepada mereka secara zahir. Wa annahu yakhruju minal qabr, bahwasanya ini mayit si wali ini keluar dari kuburan. Wa yarawnahu kharijan minal qabr, mereka melihatnya di luar kuburan. Ini ya, ah, masya Allah. Ya, baik. Wa yadununa anna nafsa, ya, abadanil mauta kharajat. Mereka menduga bahwa jiwa, roh para mayit dapat keluar. Wa yuhadithuhum fi dhahir, apa namanya, kharajat, bisa keluar dari kuburan. Tukallimuhum, berbicara pada mereka. Wa anna ruhal mayit, roh-roh orang yang mati tadi, tajassadat, ya, berwujud jasad. Lahum, kepada mereka, menampakkan jasad mereka kepada si orang-orang yang tertipu ini. Fara'auha kama ra'ahum an-nabi SAW Lailatul Mi'raj, sehingga mereka dapat melihatnya sebagaimana Nabi SAW melihat mereka pada malam Mi'raj. Allah musta'an. Naam, fadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala rahimahumullah ta'ala. Wal maqsudu anna as-sahabata lam yakunu yu'taduna as-salata was-salamu alayhi inda ya'taduna as-salata was-salama alayhi inda qabrihi kama yaqaluhu min ba'dihim min man ba'dahu. Man ba'dahu kama yaf'alu, kan belum ada fa'il itu. Fa'ilnya aman, man mausul bi mali rafin fa'il. Jangan min. Kama yaf'aluhu man ba'dahum min khuluqi. Wa inna ma kana ba'duhum ya'ti min khariji min kharijin. Wa yusallimu alaihi idha khatima min safarihi. Kama kana banu umara yaf'aluhu. Qala ubaydillahi banu umara an nafi'in. Kana banu umara idha khatima min safari. In safarin, in safarin ata qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya abatah, ya abatah. Nah, terus summa yansariku, yansariku, yansariku qala ubaydillahi ma na'lamu ahadan min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala dhalika illa ibn Umar, illa ibn, illa ibn Umar, wa hadha yadullu ala annahu la yaqifu innal qabri, jangan ditasdid fa'nya, waqafa yaqifu itu biasa, la yaqifu innal qabri iddu'ai ida salima, ida ida salam, ida salam qama yaqaluhu kathirun. Qala syekhul islami karena dalika lam yunqal an ahadin min as-sahabati fakana bid'atun khabar fakana bid'atan muhdatan mahdatan wa fi al-mabsuud ti wa fil mabsuud nah kitab al-mabsuud qala malikun kala al-qala malikun la ara anna yakifa an masa an yakifa inda qabri nabi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam walakin yusallimu wa yamdi wa nassun wa nassa wa nassa ahmad wa nassa ahmada ay ahmadu fa'il annahu yastaqbilu al qiblata wa yaj'alu hujrat al-hujrata al-hujrata an yasaru an yasari li alla yasta li alla yast yastadbirahu. Yastadbirahu. Wa min jumlati qad ittafaqa al-a'immatu al-a'immatu ala annahu idza da'ala yastadbirul qabr. Wa tanaza'u hal yastadbiruhu inda salami alayhi am la. Wa fil hadisi dalilun ala manin mudah man isaddi shidda rihali ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu wa ila ghairihi min al-quburi wal mashahidi li anna dhalika min ittikhadiha a'yadan bal min a'dami asbabil ishraqi bi ashabiha wa hadhihi hiya al mas'alatu allati afta fiha syekhul islami a'ni min safari man safara li mujarridi ziyarati quburil anbiya'i was salihin wa naqala fiha ikhtilafal ulama. Iya benar ulama'i. Ulama'i. Faman. Famin. Famin mubihin lidhalika kal Ghazali wa Abi Muhammadil Maqdisi. Baik, hasbuk. Tanggung. Wa min mani'in lidhalika. Kabani Akirin wa bi Muhammadin Juwaini al-Qadi Iyalin Wa huwa qawlu al-Jumhuri Nasr alayhi Malikun Wa lam yukhalifu Ahadun min al-a'imati wa huwa as-sawabu. Naam, hasbuk. Baik. Bismillah. Wal maqsud ini ya. Maksudnya anna sahabata lam yakunu ya'taduna as-salata wa salama alaihi inda qabr. Maksud dari penjelasan ini, para sahabat dulu enggak biasa mereka salawat dan salam kepada Nabi, tapi di sisi kuburan Nabi, kama yaf'aluhu man ba'dahum min al-khalaq. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang setelah sahabat dari kalangan orang yang belakangan ini. Wa inna ma kana ba'duhum ya'ti min kharijin fa yusallimu 'alaihi idza qadima min safar. Ya. Nah. Yang terjadi bahwa sebagian mereka sedikit terjadi kalangan sahabat. Jika datang berpergian dari luar Madinah ya, dari safar, pulang dari safar baru dia ya'ti min kharijin datang dari luar mengucapkan salam kepada kuburan Nabi. Kama kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Kata Ubaidillah Ibnu Umar, Ibnu Hafs, Ibnu Asim, Ibnu Umar Al-Khattab, cicitnya Umar bin Khattab ini. Ya. Beliau mengatakan, An-Nafi' dari Nafi', kana Ibnu Umar idza qadima min safar ata qabran Nabi. Ibnu Umar dulu ketika pulang dari safar dari luar Madinah, balik ke Madinah, beliau datang ke kubur Nabi, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Abatah. Selawat apa salam? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka Abu Bakar, assalamu alayka ya wahai abi bapakku semuanya sore. Kemudian dia pulang. Kata Ubaidillah, ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa bin Umar. Kita enggak mengetahui ya, ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal tersebut kecuali Ibnu Umar. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqifu indal qabr lid-du'a idza sallama kama yaf'aluhu katsirun. Ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak berdiri di sisi kuburan untuk berdoa memberi salam sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Cuma datang ke kubur Nabi, ya, Assalamualaikum wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Abu bapakku, pulang. Semayan sore. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida Shiratal Mustaqim, ya, li anna dzalika lam yunqal an ahadin min sahabat. Karena demikian itu enggak dikutip sedikit pun dari seorang sahabat, fakana bid'atan mahdatan. Maka kalau datang ke kubur Nabi, berdiri di situ, nyender-nyender di tembok situ, maka ini bid'ah, yang murni bid'ah. Ya, dalam murni perbuatan bid'ah. Di dalam kitab Al-Mabsud, Madhab Malik, qala Malikun, kata Imam Malik, la ara ayyakifa inda qabri Nabi SAW, walakin yusallimu wa yamdi. Wa yamdi. Ya. La ara. Ya. Saya tidak berpendapat. Saya berpendapat tidak perlu seorang berdiri di sisi kuburan Nabi SAW, tapi dia cukup memberi salam, kemudian yamdi, dia berlalu, pulang, sudah selesai. Wanasa Ahmad, Imam Ahmad juga ya, menaskan, ya, menegaskan di sini. Ya. Annahu yastaqbilu qiblah, bahwa orang tersebut menghadap kiblat. Wajjalu hujrata an yasari, dan dia menjadikan hujrah yang disitulah kamar yang dimakamkan Rasulullah SAW di sebelah kirinya, di alla yastadbirah, supaya dia tidak membelakanginya. Ya. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, faqad ittafaqal a'immatu ala annahu idza da'a la yastakbir al-qabr. Para imam telah bersepakat bahwa apabila seorang berdoa, maka dia jangan menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanaza'u hal yastaqbiluhu 'inda as-salami alaihi am la. Ya. Kemudian mereka para ulama berbeda pendapat, para imam, apakah ketika memberi salam boleh menghadapnya atau tidak. Sampai demikian, kalau mengucap salam pada Nabi, boleh menghadap kubur Nabi apa enggak? Wabil hadis, dalam hadis ini terdapat dalilun alaman isyiddat syaddirriha. Ya. Terdapat larangan, tentang larangan berpergian dengan maksud ila qabri ya, syaddirriha, untuk berpergian dengan lelah untuk mencari berkah ke kuburan Nabi SAW sekalipun. Wa ila ghairihi, apalagi ke kuburan orang lain, ke kubur. Kita kalau kita datang itu ke masjid Nabi niatnya, bukan ke kubur Nabi, wal masyayikh maupun tempat-tempat yang dikeramatkan. Di anna dzalika min ittikhadhiha ayadah, karena demikian seperti menjadikan kuburan Nabi atau yang lainnya menjadi tempat ibadah. Bal min adami asbabil isyraki bi ashabiha, bahkan termasuk menjadi sebab-sebab terbesar kesyirikan, yang malah menjadikan disekutukan itu, dijadikan syirik penghuni kubur tadi. Wa hadhihi hiyal mas'alatul lati aftafiha Syekhul Islam. Inilah masalah yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ani, yang saya maksud, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, man safara li mujarradi ziyaratil qubur tadhiya ila salih. Itu siapa yang bersafar hanya karena ingin berziarah kepada kubur para nabi dan orang saleh. Wa naqala fiha ikhtilafal ulama, dan dia mengutip situ khilaf para ulama, famin mubih lidzalika kal Ghazali. Yang ada pun ulama yang membolehkan, semisal Ghazali wa Abi Muhammad Al-Maqdisi. Wa min mani'in lidzalik, yang melarang adalah Ibnu Battah, Ibnu Aqil Al-Hanbali, Abi Muhammad Al-Juwayni, Al-Qadi Iyad. Wa huwa qaulu jumhur, ini yang pendapat jumhur ulama, wa nassa 'alaihi Malikun, bahkan Imam Malik menegaskan, menetapkan pendapat ini, ya. Walam yukhalifu ahadu minal a'imah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan imam-imam yang empat yang menyelisihnya. Wa huwa shawab, inilah yang tepat. Ya. Taib. Dulu ada di zaman Imam Malik, ada orang yang bernazar ingin datang ke kubur Nabi. Kata Imam Malik, in kana arada al-qabra fala ya'ti. Kalau dia pengen datang ke kuburan, jangan. Poin arah dal masjidah faliyatihi. Kalau dia bernadar ya datang ke masjid, silakan dia datang. Ya, kemudian Imam Malik membawakan hadis la tusyaddu rihal illa ila salasi illa ila salasati masajid. Nah, ini di kitab Al-Maqsud. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Lima fi sahihain, ya. Demikian, ya, yang terdapat dalam dua kitab sahih. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusaddu rihal illa ila salasati masajidah. Ya. Ya. Hal ini berdasarkan apa yang di dalam kitab dua kitab sahih Bukhari Muslim, tidak boleh berpergian dengan niat ibadah capek-capek, ya, kecuali tiga tempat saja. Ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Masjid hadza, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Ini hadisnya mutawatir. Ya. Padakala fiha, padakala bin nahi, ya, syadduha li ziyaratil kubur wal masyahid. Termasuk larangan di sini ialah sengaja berpergian dengan capek-capek, lalala cari berkah untuk ziarah ke kuburan dan masyahid, tempat-tempat yang dikeramatkan. Fa imma ayyakuna nahyan wa imma ayyakuna nafyan. Karena ini termasuk yang ini betul-betul berupa pelarangan dan penafian, pengingkaran. Ya. Waja api riwayatin bisigotin nahi. Bahkan dalam riwayat yang lain telah terdapat dengan sigoh redaksi larangan, pakai la nahiya jazima. La tusaddur rihal gitu. Illa ila salah sati masajidah. Fata'ayyana ayyakuna linahi. Maka jelaslah ini berarti terlarang. Walihada fahima minhu sahabatu al-man'a. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memahami larangan ini, memahami hal ini sebagai bentuk larangan. Kama fil muwatta wal musnad was sunan, sebagaimana dalam kitab al-muwatta Imam Malik, ya, kitab sunan Imam Ahmad, dan kitab musnad Imam Ahmad, dan kitab as-sunan, sunan para imam. An Basrata, ya, ibni Abi Basrah Al-Ghifari, dari Basrah bin Abi Basrah Al-Ghifari, ya, annahu qala li Abi Hurairah, bahwa beliau pernah berkata kepada Abu Hurairah, ya, waqad aqbala min at-tur, yang waktu itu Abu Hurairah baru pulang dari Bukit Tur, law adraktuka qabla an takhruja ilaihi lama kharajta. Ya, andaikan aku dapat menjumpai engkau sebelum engkau keluar, tentu engkau tidak akan keluar dari Madinah ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, la ta'malu al-matiyu illa ila salasati masajidah. Masjidil Harami, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Perjalanan tidak dilakukan, perjalanan yang capek-capek dalam rangka cari berkah, tidak dilakukan kecuali kepada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya. Warawa al-Imam Ahmad wa Umar ibn Syabbah, Umar bin Syabbah dan Imam Ahmad meriwayatkan fi akhbaril Madinah, di kitab Akhbar Madinah, bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jahit, dari Faza'ah qala ataitu ibna Umar faqultu inni uridu at-tura. Ya. Waktu itu Abu Hurairah, ya, yang mengatakan kepada orang yang baru pulang dari Bukit Tur, gitu, ngapain ke Bukit Tur Sina. Nah, ini juga ada orang yang berkata, saya kepada ibnu Umar, saya pengen datang ke Bukit Tur Sina mau napak tilas Nabi Musa. Faqultu, ya, inni uridu at-tura. Faqala innama tushaddu rihalu ila salasati masajid. Kata Ibn Umar, yang namanya rihal, berpergian itu dilakukan, ditempuh rihal-rihlah dengan tujuan cari berkah yang capek-capek, tidak ditempuh ke tiga masjid tadi, Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada angka at-tura, kata Ibn Umar, ya, pada angka Tur, tinggalin, gak usah pergi ke Tur, wala ta'tihi, jangan datangin. Ya. Fa bin Umar, ya, wa bina Umar wa Basrata ibn Abi Basrah ja'ala at-tura mimma nuhya an syaddir rihal ilaih. Maka Ibn Umar dan Basrah bin Abi Basrah keduanya menjadikan tur termasuk diantara yang dilarang dari syaddir rihal, ya, dari berpergian dengan niat jadi berkah, ya, ke situ. Lian, ya, dengan capek-capek. Lianna labdan ladzi dzakarahu fihi annahyu an syaddiha ila ghairi salasati mimma yuqsadu bil qurbah. Ya. Ya. Karena biasanya orang yang berpergian ke Bukit Tur tersebut dengan alasan tempat tersebut memiliki keutamaan. Ya. Karena lapat yang disebutkan di sini, larangan di sini dari sengaja berpergian situ karena dimaksudkan untuk qurbah, untuk apa namanya? Mendekatkan diri pada Allah. Fa'ulima annal mustasna, maka diketahui di sini bahwasanya yang dikecualikan minhu amun, umum pada masjid-masjid aja dan selainnya. Wa anna nahya laisa khasan bil masajid. Larangan untuk rehsid gaturihal enggak khusus ke masjid aja. Walihada nahaya an syaddiha ila tur. Oleh karena itu beliau keduanya melarang, Basrah dan Ibnu Umar melarang untuk berpergian ke Bukit Tur, bukit bukan masjid. Mustadillina mustadillaini bihadzal hadis. Yang keduanya berdalil dengan hadis ini. Ya. Wattur innama yusafiru man yusafiru ilaih, orang yang bersafar ke Bukit Tur ini li fadilatil buqah, karena ada keutamaan tempat itu. Fa inna Allah taala sammahu al-wadil muqaddas. Allah menamakannya sebagai lembah yang suci. Dan buqah mubarakah, tempat yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa alaihi salam hunaka, dan Allah berbicara pada nabinya yang kalimah, yang dapat berbicara dengannya di dunia itu Musa di sana di Bukit Tur. Wa huwa alladhi alaihi al-aimatu al-arba'u wa jumhurul ulama. Inilah pendapat imam-imam yang empat dan jumhur ulama. Ya. Wa man arada bastal qaul fi dhalik, siapa yang ingin pemaparan yang panjang lebar mengenai hal ini, wal jawab amma yu'ariduhu fa'i, ya, dan jawaban bagi orang yang menentangnya, fa alaihi bima katabahu syekhul Islam. Ya, maka dia mesti membaca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mujiban libni akhna'i, yang ketika beliau menjawab syubhat-syubhat Ibnu Akhna'i, ya. Ya. Fi ma i'tarada bihi ala madalat alaihi al-ahadisu as-sahihatu wa akhadha bil ulama. Fi jawab, ya, fi jawab zahir alladhi naqala anhu Ibnu Abdul Hadi. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah membantah Ibnu Akhna'i yang menolak pengertian dari hadis-hadis sahih, padahal menjadi pegangan para ulama dan juga bertentangan dengan qiyas aula. Ya, wa qiyasil aula. Kenapa? Di annal mafsadata fi dzalika dzahiratun, karena mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan yang demikian sangat jelas. Ya. Wa amma an-nahyu an ziyaratil masajidi as-salasati wa ghayatu ma fiha. Wa amma an-nahyu an ziyarati ghayril masajidi, sedangkan larangan dari berziarah ke selain tiga masjid tadi, Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa, Masjid, ya, Haram, fa ghayatu ma fiha. Ya. Maka tujuannya adalah annaha la maslahata fi dzalik. Kau enggak ada maslahat. Kita jalan capek-capek cari berkah ke selain tiga masjid tadi. Ya, padahal pahalanya sama aja. Tujibu syaddar rihal, yang mengharuskan bepergian dengan lelah letih, wala maziyata tad'u ilaih. Dan enggak ada nilai plus. Ya, enggak ada bedanya gitu. Enggak ada spesialnya, enggak ada maziyah. Ya. Nah. Wa qad basata al-qawla fi dhalika al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Hadi telah menjelaskan dengan panjang lebar fi kitabih, di kitabnya As-Sarih Al-Munkar fi raddihi ala subki. Ya. Sarih Al-Munkar fi raddihi ala subki, sebagaimana Ibnu Taimiyah juga membantah subki. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah membantah subki itu banyak sekali. Asubki bapak, anak ada asubki anak, asubki bapak gitu. Mudzakkar fihi ila al ahadits al waridati fi ziyaratil qabri nabi. Dan Ibnu Abdul Hadi ini muridnya Ibnu Taimiyah ya. Dan beliau menyebutkan di situ ya menyebutkan berbagai ilal, kelemahan-kelemahan hadis yang berbicara tentang berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa dzakara huwa wa Syekhul Islam, beliau dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan annahu la yasihhu minha hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sahih satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berziarah ke kuburan Nabi. Ya. Wala an ahadin min ashabi, dan bahkan enggak seorang pun dari kalangan sahabat. Ma'annaha la tadullu ala mahallin nizah. Ya. Padahal hadis-hadis tersebut ya, tidak menunjukkan hal-hal yang dipertentangkan sama sekali. Enggak menunjukkan kepada mahal nizah itu titik konfliknya itu apa. Ya. It laisa fiha illa mutlaqu ziyarah, karena enggak ada di hadis-hadis yang dibawakan oleh Subki untuk membolehkan tindakan dia kecuali kemutlakan hadis ziarah aja. Kuntu nahitu kuman ziaratul kubur fazuruha, kayak gitu. Ya. Walidzalika la yunkiruhu ahadun biduni syiddat syaddir rihal. Ya. Oleh karena itu ya. Apa namanya? Tidak ada seorang yang mengingkari boleh ziarah ke kuburan manapun untuk mengingat kematian, tapi tanpa syadiriha, tanpa berdetil-detillah niat nyalap berkah. Bayah mal ala ziarat syar'iyah, maka ini dibawa kepada, dipahami kepada ziarah syar'iyah lati laisa fiha syirkun wala bid'atun, yang enggak ada di dalam kesyirikan maupun bid'ah. Wa qawluhu rawahu fil mukhtar, ya, beliau meriwayatkannya dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah kitabun jama'a fihi mu'allifuhu al-ahadisu al-jiyadu al-za'idatu ala sahihain. Ditulis sebuah kitab Al-Hafidh Ad-Diya, Diyauddin nama penulisnya. Diyauddin. Ya. Berbagai hadis-hadis yang jiyad, yang jayid, za'idah, yang sebagai tambahan dari dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Wa mu'allifuhu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi. Ini Al-Hafidh Diyauddin Al-Hanbali. Ahadul A'lam. Ya, salah satu tokoh besar. Wa qala Dzahabi afta ya. Afna umurahu fi hadzal sya'n. Beliau menghabiskan umurnya untuk urusan agama ini. Ma'dini al-matin. Disertai dengan sikap religi beragama yang kuat, wal wara' wal wara', wal fadilati atam, keutamaan yang sempurna, wal itqan, ya, dan ketekunan dia. Fallahu yarhamuhu wa yardha'an, semoga Allah merahmati dan meridainya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tashihuhu bil mukhtarah khairun min tashihil hakim bila raibin. Ya, penilaian sahih yang beliau lakukan dalam kitab Mukhtarah tentu lebih baik daripada penilaian Imam Hakim di Mustadrak. Mata sanata salasin wasa warbina wasiti biati. Beliau wafat pada tahun 643 Hijriah. Selesai bab ini. Subhanallah.